qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Maka semoga Allah membinasakan mereka. Allah sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Fa inna masyfa al-'ain as-su'al. Karena sungguhnya obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Ikhwati billah. Riwayat ini diantaranya menjelaskan kepada kita diantara bahaya penyakit jahil, bahaya penyakit kebodohan. Dan kebodohan itu adalah sebuah penyakit yang harus diobati. Karena apabila kebodohan ini atau seorang mengidap penyakit kebodohan ini dan tidak segera diobati, kebodohan itu akan sangat membahayakan. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau pernah mengatakan, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhrahu fawa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah aslu kulli fasadin, pokok atau poros segala kerusakan. Segala kerusakan itu asalnya dari kebodohan. Dan semua bencana, wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhrahu, dan semua bencana yang dijumpai seorang hamba di dunia maupun di akhirat, semua ini adalah akibat dari kebodohan yang ada pada dirinya. Oleh karena itulah para ulama juga ketika menjelaskan ayat qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, katakanlah sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu al-fawahish, segala bentuk kekejian, baik yang dilakukan dengan zahir terang-terangan maupun dilakukan dengan ini batin sembunyi-sembunyi, dia nampakkan atau dia sembunyikan, dilakukan dengan terang-terangan atau sendirian, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengharamkan al-isma wal bakhya bighairil haq, yaitu dosa dan segala bentuk kezaliman. Yang semua jenis kezaliman itu adalah perkara yang tidak dibenarkan. Ini perkara yang batil. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bi sultanan. Yang ketiga, Allah mengharamkan syirik yang tidak pernah ada dalil yang membenarkan tentang perbuatan syirik tersebut. Yang keempat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan yang Allah haramkan yang keempat adalah kalian berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Kata para salaf, di antaranya Al-Imam Al-Qayyim, dosa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang terbesarnya adalah yang keempat. Semakin ke nomor empat, semakin besar. Padahal tadi yang pertama, tadi kawan, fawahish, yang kedua, al-bakhyu, kedzaliman, kecurangan, yang ketiga, syirik, yang keempat, berbicara tentang Allah atau agama Allah tanpa ilmu. Yang keempat ini yang paling besar. Padahal yang ketiga adalah syirik. Apa memangnya ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Yang keempat ini. Apa penjelasan para ulama? Karena semua bentuk penyimpangan kesesatan itu sumbernya dari berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, alias kebodohan. Tidak akan muncul syirik, tidak akan muncul kekafiran, tidak akan muncul bid'ah, tidak akan muncul kesesatan-kesesatan yang ada, kecuali semuanya itu sumbernya dari kebodohan. Maka ini adalah perkara terbesar dari yang diharamkan oleh Allah SWT berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, alias berbicara dengan kebodohannya. Kebodohan ini kalau menimpa orang awam, ya dia akan hidup tanpa ilmu, tanpa bimbingan ilmu. Dia hanya akan mengikuti selera hawa nafsunya. Kebodohan ini kalau menempel kepada pemimpin yang menjadi tempat rujukan manusia, baik itu pemimpin pemerintahan maupun pemimpin agama, maka juga akan menimbulkan kerusakan, bahkan kerusakan yang lebih besar. Sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis tentang para pemimpin yang mereka dengan kebodohannya ketika ditanya suatu masalah, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fa'dallu wa'dallu. Mereka ketika ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Mereka sesat karena kebodohannya dan menyesatkan manusia karena berfatwa untuk manusia dengan kebodohannya. Dan orang yang menyesatkan seperti ini, dia akan menanggung dosanya. Orang yang sesat, semua orang yang mereka sesatkan, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang menyesatkan ini. Sehingga kebodohan ini termasuk di antara penyakit. Obatnya ya belajar dan bertanya. Obatnya ya belajar dan bertanya. Harus ya belajar untuk menghilangkan kebodohan. Maka di antara tujuan yang sangat mulia dari belajar agama adalah dalam rangka untuk raf'ul jahl an-nafsi am nafsi wa ghairi. Tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya ketika menimpa yakni seseorang. Kemudian ikhwani fillah, juga di antaranya disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini Allah turunkan menjadi syifa. Ini obat. Di antara obat yang sangat mujarab dan paling manfaat adalah Al-Quranul Kirim. Waqad akhbara subhanahu anil Qur'an annahu syifaun. Dan sungguh Allah telah mengkhabarkan tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu merupakan ini obat. Sebagaimana di antaranya dalam surat Al-Fusilat, surat Fusilat ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamian laqalu laula fussilat ayatuhu." A'jamiyun wa arabiyyun. Qul huwa lilladheena amanu hudan wa syifaa'un. Surat Fussilat yang lengkapnya bisa antum lihat. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamian, seandainya Al-Quran itu kami turunkan dalam bahasa asing, ajam, ini bahasa non-Arab, bahasa asing, sedangkan nabinya ada orang Arab, laqalu, mereka pasti akan mengatakan, laula fussilat ayatuhu. Mengapa Al-Quran itu tidak dijelaskan? Quran, ini nabinya orang Arab, kok Qurannya turun dengan bahasa asing? Tentu enggak faham. Mereka pasti akan mengatakan, orang-orang ingkar yang kafir itu akan mengatakan, laula fussilat ayatuhu. Kenapa Quran ini kok tidak dijelaskan? Karena mereka enggak mudeng, enggak tahu makna bahasanya. Sesungguhnya ini adalah hanya ungkapan atas kekafiran mereka yang sebelum-sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa Al-Quran datang dengan mukjizat dari segala sisinya, dan seandainya bahkan orang kafir itu melihat semua ayat Allah yang menjadikan mereka ini tidak ada alasan lagi untuk kafir, tetap mereka akan tetap kafir. Karena memang dasarnya mereka mengingkari. Walau ja'at kullu ayatin, seandainya semua ayat itu datang dan membuka matanya orang kafir bahwa tidak ada celah yang mereka bisa kafiri lagi. Ayat Allah itu sudah Allah turunkan dalam bentuk ayat-ayat kauniyah, bentangan alam semesta, baik yang dia bisa saksikan dengan keindahan dan keagungan Allah SWT, maupun ayat-ayat dalam bentuk hal-hal yang bisa menakutkan hati dia, sebagaimana ayat-ayat yang dia saksikan dalam bentuk berbagai macam bencana. Erupsi Merapi, tsunami, gempa bumi, puting beliung, dan semisalnya, semuanya merupakan ayat Allah Ta'ala. Dan Allah kirim ayat-ayat yang seperti ini, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan. Dan tidaklah kami kirim ayat-ayatku kecuali dalam rangka untuk menimbulkan rasa takut. Demikian pula ayat-ayat matluah, ayat-ayat yang telah dibacakan kepada mereka. Dan ayat itu dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang berbahasa Arab yang mereka sangat faham tentang isi kandungannya. Toh sehebat apapun mereka tetap mengingkari Al-Quran tersebut. Apalagi kalau Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa ajam, bahasa non-Arab, bahasa asing. Intinya sungguhnya kekafiran mereka itu dengan sebab karena memang mereka itu dasarnya tidak mau beriman. Orang kalau sudah tidak mau itu punya 1001 alasan. Kalau hanya suruh cari alasan, itu akan punya 1001 alasan. Bisa mendatangkan bermacam-macam alasan. Tapi sungguhnya itu asalnya hanya tidak mau. Orang kalau enggak mau ngaji, kalau suruh cari alasan, banyak alasannya. Yang sibuk, yang repot, yang ngepasi ada acara, yang ada keperluan, yang ini, yang itu, banyak. Tapi sungguhnya, itu hanya untuk menutupi aslinya tidak mau datang ke pengajian. Itu aja. Orang kalau dasarnya itu kafir, memang tidak mau beriman, 1001 alasan akan bisa dia datangkan. Kata Allah, a'jamiyun wa arabiyun. Apakah Quran itu dengan bahasa asing sedangkan nabinya ada orang Arab? Tujuan Allah menurunkan nabi itu untuk menjelaskan risalah Allah, dan menjelaskan risalah itu tujuan utamanya adalah mereka faham. Maka tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dengan bahasa kaumnya. sehingga mereka bisa memahami apa yang disampaikan oleh setiap nabi dan rasul yang datang kepada mereka. Qul, katakan ya Rasulullah SAW, huwa lilladzina amanu, Al-Quran itu bagi orang yang beriman, hudan akan menjadi petunjuk, wasyifaun akan menjadi obat, walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun, adapun bagi orang yang tidak beriman, di telinga mereka itu ada sumpel, wa huwa alaihim amma, dan mereka itu buta, ulaika yunatawna min makanin ba'id, dan mereka itulah orang-orang yang seakan-akan diseru dari jarak yang sangat jauh sekali. Turunnya Al-Quran, ada dua manusia dalam mensikapi turunnya Al-Quran. Satu adalah orang-orang yang mereka itu beriman kepada Al-Quran, bisa menerima Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang mereka itu la yu'minun, orang mereka tidak mau beriman dengan Quran. Kalau Nabi tahu, kalau Nabi umpamakan Al-Quran itu kayak hujan, air hujan yang turun. Risalah yang diturunkan Allah ini seperti air hujan. Dan air hujan itu sifatnya menghidupkan sesuatu yang tadinya mati. Tanah yang tadinya mati. Sebagaimana juga Al-Quran akan menghidupkan hati yang tadinya mati. Tapi hati yang bagaimana yang akan bisa dihidupkan oleh Al-Quranul Karim itu? Sebagaimana tanah? Tidak setiap tanah yang keturunan air hujan kemudian bisa tumbuh tumbuhan yang hijau. Yang pertama, kondisi tanah itu adalah tanah yang naqiyah, thayyibah, tanah yang bagus. Tanah yang subur. Yang kalau dia menerima air hujan, maka sebentar lagi akan tumbuh tetumbuhan yang tadinya gersang, seakan-akan mati, lalu akan tumbuh berbagai macam tetumbuhan yang hijau. Sehingga kelihatan kehidupan. Adapun yang kedua adalah tanah yang qian, tandus. Air hujan itu hanya lewat. Dia menampung tidak, apalagi menumbuhkan tetumbuhan juga enggak. Tanah yang tandus. Hati manusia seperti itu. Risalah Allah tamsilkan dengan air hujan, hati manusia seperti tanah yang menerima air hujan. Maka Quran ini hanya bermanfaat bagi orang yang mereka hatinya itu ada kehidupan iman. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Quran dengan segala pelajaran yang Allah berikan di dalamnya, ada kisah-kisah umat-umat terdahulu dan ada segala macam ibroh-ibroh, ada berbagai macam ungkapan-ungkapan, pelajaran yang bisa diambil. Tetapi siapa yang akan bisa mengambil pelajaran Quran ini? Inna fi dzalika la dzikra. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar hanya akan menjadi pelajaran liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mereka memiliki hati. Ini qalbun hayyun. Orang yang mereka memiliki hati yang hidup. Adapun orang yang hatinya mati, dikatakan seperti enggak punya hati. Dan hakikat kehidupan itu adalah ada pada kehidupan hati manusia. Maka bagi orang yang mereka hatinya hidup, ini ada kehidupan iman, Quran betul-betul manfaat. Tapi bagi orang yang mereka tidak memiliki hati, tidak memiliki kehidupan hati, wala yazidudz zalimina illa khasara, kata Allah. Quran ini tidak akan menambah bagi orang yang zalim, bagi orang yang kafir, bagi orang hatinya mati, kecuali tambah kerugian semata. Maka dikatakan Allah di sini, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifaan. Katakanlah, Al-Quran itu bagi orang yang beriman akan menjadi hudan. Yang paling antusias untuk menjadikan Quran menjadi petunjuk kehidupannya, mengambil Quran dan sunnah untuk petunjuk kehidupannya, adalah orang yang mereka hatinya ada keimanan. Semakin hati itu sempurna keimanannya, maka semakin antusias untuk benar-benar menjadikan Quran dan sunnah sebagai panduan dalam kehidupannya, sampai para salaf kita mengajarkan, seandainya Anda bisa menggaruk kepala Anda dengan dalil, maka lakukan. Artinya, yang paling semangat untuk mempelajari dalil, mempelajari Quran dan sunnah, sehingga bagaimana menata hidupnya seperti yang dibimbingkan dalam Quran dan sunnah, hanyalah orang yang mereka betul-betul beriman, hatinya betul-betul beriman dengan iman yang benar. Dan dalam hal ini tidak ada yang paling semangat di dalam mengambil petunjuk Quran dan sunnah kecuali para salaf, dan orang mengikuti jejaknya para salaf. Adapun orang yang mereka tidak mengikuti jejaknya para salaf, menjadikan Quran dan sunnah itu hanya sering dijadikan sebagai pendalilan terhadap kepentingan hawa nafsunya. Maka sering sekali membela hawa nafsunya dengan dalil, bukan mempelajari dalil untuk kemudian mengikuti dalil, tapi membela kepentingan hawa nafsunya dengan dalil. Sehingga dalil itu dicari-cari untuk membenarkan pemikirannya. Ini bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bidah diantaranya. Maka kalau ahlus sunnah itu belajar Islam dalam rangka untuk mengikuti ajaran Islam, dia siap untuk dibenarkan atau disalahkan. Kalau dia salah, dia akan rujuk. Kalau ahlul bid'ah siapnya membela diri dan tidak mau untuk disalahkan. Ini adalah berkaitan dengan sejauh mana pengagungannya terhadap nas atau dalil, kitab dan sunnah. Semakin orang itu sempurna imannya, semakin dia semakin kuat dan semakin serius, semakin ambisius untuk betul-betul membimbing kehidupannya dengan bimbingan kitab dan sunnah. Wasyifa'un. Dan Al-Quran itu akan menjadi obat. Obat secara umum. Maka termasuk orang yang dikatakan hajrul Quran, orang yang mereka dikatakan memboikot Al-Quran itu, ada hajrus simak. Ini memboikot untuk tidak mendengarkan. Ini juga termasuk memboikot Al-Quran. Kemudian hajrut tilawah. Memboikot dalam bentuk dia tidak mau membaca Al-Quran. Hajrut tadabur. Dia memboikot dalam bentuk tidak mau mentadabur Al-Quran. Memahami sampai bisa mengambil isi kandungan Quran. Ada hajrul amal, memboikot Quran dalam bentuk tidak mau mengamalkan isi kandungannya. Hajrul tahakkum, ini memboikot Quran, tidak mau berhukum dengan Quran, termasuk diantaranya hajrul ini memboikot Quran dalam keadaan tidak mau untuk dia berobat, istisfa, mengambil Quran sebagai obat. Adapun seorang mukmin, dia akan menjadikan Quran sebagai syifa dan obat bagi penyakit, termasuk keumuman penyakit yang ada. Penyakit yang zahir, penyakit yang batin, Quran termasuk memiliki fungsi untuk mengobati penyakit yang zahir maupun yang batin, khususnya adalah penyakit batin. Sifaun lima fi sudur. mengobati penyakit yang ada di dalam dada kalian, di dalam hati kalian. Dan rata-rata penyakit luar itu banyak yang disebabkan karena penyakit hati atau karena kondisi hati jiwa seseorang. Walladzina la yu'minuna, dan adapun orang yang mereka tidak beriman dengan Al-Qur'anul Karim, fi adanihim waqrun, dalam telinga mereka itu ada sumpel sehingga tidak ada gairah untuk mendengarkan Al-Qur'an atau mendengarkan ayat dengan tidak mendengarkan itu adalah sama saja, sehingga telinga mereka tertutup untuk mendengarkan dengan serius terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia sumpeli. Kalau di zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, begitu Nabiullah Nuh mendakwahkan, menyampaikan risalah, mereka jari-jemarinya itu disumpelkan ke telinga, tidak mau mendengarkan ucapan Nabiullah Nuh. Kalau di zaman bangsa Arab, orang-orang yang mereka datang ke Mekah dan dikhawatirkan terpengaruh Rasulullah SAW, itu mereka pokoknya disuruh tutup kuping, jangan sampai telinganya mendengar ucapan pemuda yang namanya Muhammad. Maka ada kisah Tufail Ad-Dausi, ketika dia dari suku Daus, Yaman, dia mau haji ke Mekah, zaman jahiliyah, oleh para pemimpin Quraisy diwanti-wanti, jangan sampai dengarkan omongan orang yang namanya Muhammad. Sehingga ketika dia tawaf di Ka'bah, itu kupingnya itu disumpel pakai kapas, tapi bi qadarillah, dengan takdir Allah, bi'nillah, suara Quran yang dibaca Nabi itu seriwing-seriwing masuk ke telinga Tufail Ad-Dausi, sampai betul-betul sangat menyentuh hatinya, sehingga Tufail Ad-Dausi berubah pikiran, sampai kemudian justru mendatangi Nabi, dan kemudian bersyahadat masuk Islam, dan kemudian dakwah ke kampungnya. Mereka upahnya demikian. Bagaimana membuat telinga manusia itu tidak mendengarkan wahyu? Maka kata Allah Ta'ala, di antara upaya terbesar menjadikan orang itu betul-betul bisa dikuasai, itu pertama, jauhkan telinga mereka dari Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, dan berkata orang-orang kafir, jangan sekali-kali kalian dengarkan Al-Qur'an ini. Jangan disibukkan dengan mendengarkan musik, dengan mendengarkan segala macam, sehingga telinganya enggak sempat mendengarkan Qur'an. Dan mereka itu buta, kata Allah, matanya enggak pernah bisa memperhatikan yang menyentuh hati mereka untuk beriman kepada Allah. Dan mereka seruan agama itu kayak mereka disitu dari tempat yang jauh sekali. Artinya seruan agama itu menjadi suara yang kayak suara lirih yang tidak terdengar, sehingga mereka pun gak bisa menyambut suara seruan tersebut. Posisi dia dengan agama sangat jauh sekali. Demikian dulu ikhwan. InsyaAllah kita lanjutkan masa yang akan datang. Bismillah. Kita masuk waktu masuk isya. Subhanakallah hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.